sekali di kota lah Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya si gendut itu namanya. Ayo rame-rame pergi kota Tanjung Perak, panggil satu taksi kita bersama bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, viul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut. Bersama bersorak taksi.